إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا جل جلاله في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله عز وجل sering memperlihatkan di dalam hidup akan sebuah tanda-tanda kebesarannya dan Allah عز وجل sering pula menampakkan dan memperlihatkan di dalam hidup ini akan berbagai macam kebaikan dan juga kedermawanannya, semuanya itu manusia tidak akan mampu untuk kemudian menghitungnya. Allahu Azza wa Jalla adalah zat yang maha rahim dan maha rahman. Allahu Azza wa Jalla akan siap untuk membalas kebaikan yang paling kecil dilakukan oleh hambanya dengan imbalan dan balasan yang dia tidak pernah akan menyangka dan menduganya. Inilah bentuk kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat rahman Allahu azza wa jalla atas hamba-hambanya. Maka oleh karena itu, bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada di dalam hidupnya kecuali dia ingin dekat dengan Allah, kecuali dia ingin berada selalu dalam ketaatan kepada Allah, selalu dalam bimbingan Allah azza wa jalla, selalu dalam bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang berimanlah yang menyadari bahwa besarnya bantuan, besarnya nilai, besarnya ganjaran, tingginya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena besarnya pengorbanan yang dia lakukan di dunia ini. Orang yang berimanlah yang menyadari bahwa kebaikan dan segala kemuliaan yang dia harapkan dari Allah Azza wa Jalla karena besarnya pengorbanan dan usaha yang dia kerjakan di muka bumi ini, ya ibadallah. Mari kita camkan baik-baik apa yang terkandung di dalam firman Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Faya ibadallah, kita mengerti apa itu takwa. Kita tahu apa yang dimaukan oleh takwa di dalam ayat ini. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Takwa adalah sebuah perjuangan hidup. Takwa adalah sebuah pengorbanan, barakallahu fikum. Sebuah perjuangan. Engkau harus mematri hidup ini di atas ta'atillahi azza wa jalla. Di hadapan engkau ada makhluk yang tidak menerima untuk engkau dekat dengan Allah. Engkau mampu mewujudkan ketakwaan. Engkau mampu membuka pintu-pintu kebajikan dan mampu menghindar dari kejelekan dan kejahatan. Itu adalah sebuah perjuangan besar yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Di samping itu pula, dia harus berkorban, barakallahu fikum. Berkorban untuk kemudian di saat datangnya celaan dan caci makian, berkorban perasaan, berkorban harta benda, bahkan berkorban darah dan nyawa. Itulah yang dituntut, barakallahu fikum. Maka besarnya pengorbanan seseorang hamba di muka bumi ini akan menjadi tolak ukur kebesaran nilai dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belajar dari para pendahulu kita yang saleh. Jikalau kita ingin tahu bagaimana kehidupan mereka, para imam, para nabi dan rasul, bila kita membaca perjalanan dan sejarah hidup mereka, kita akan menemukan sebuah jawaban bahwa ketinggian hidup yang mereka akan dapatkan di dunia ini adalah ternilai dari besar perjuangannya, barakallahu fikum. Imamul Anbiya wa Imamul Rusul Nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada ujian dan pengorbanan yang paling besar yang beliau lakukan, tidak ada bandingan pengorbanan dan perjuangan yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi dan rasul sebelumnya, barakallahu fikum. Dia menjadi imamnya para nabi dan rasul di dunia ini, maka dia akan menjadi tertinggi hamba Allah azza wa jalla kelak di sisinya, barakallahu fikum. Orang yang terbaik dari umat para nabi dan rasul adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana perjuangannya? Bagaimana pengorbanannya, barakallahu fikum, mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan berbagai macam ujian bersama beliau, Imamul Anbiya wa Mursul. Mereka mendapatkan berbagai macam bentuk, barakallahu fikum, pesakitan bersama Imamul Anbiya dan Imamul Rusul. Kedudukan para sahabat Nabi dengan perjuangan besar mereka dan pengorbanan besar mereka sehingga diposisikan oleh Allahu Azza wa Jalla di dunia ini menjadi terbaik pengikut para Nabi dan Rasul. Bahkan Allahu Azza wa Jalla akan mengangkat dia kelak di sisinya menjadi terbaik umatnya para nabi dan rasul, kedudukannya di sisi Allah azza wa jalla. Faya ibadallah, kalau engkau ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan posisi yang terhormat di sisi Allah, menjadi orang yang mendapatkan kemudahan cintanya, kemudahan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, perlihatkan perjuangan engkau, nampakkan apa yang engkau perbuat di muka bumi ini. Mari kita belajar apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan apa yang kita dapatkan di masa kita sekarang ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya'ti ala nasi zamanun alqabidu ala dinihi kalqabidi alal jamri. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan datang hari dan masa, dan hari itu sedang berjalan di tengah-tengah kita. Akan datang hari, akan datang zaman, akan datang waktu, akan datang masa yang dilalui oleh manusia, barakallahu fikum. Kondisi manusia di zaman itu telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang berpegang teguh dengan agamanya bagikan orang yang memegang bara api. Coba lihat syarah para ulama kita di masa kita sekarang ini. Dia menggiring atau mereka menggiring kita untuk memahami hadis juga dengan masa kita yang berada padanya, waktu dan zaman yang kita hidup padanya, yang jauh dari zaman kenabian, yang jauh dari zaman kerasulan, barakallahu fikum. Islam tidak tersisa kecuali nama saja. Al-Quran tidak tinggal kecuali rasmu, tulisan-tulisan, barakallahu fikum. Kalaupun di sana ada yang hafizul Quran, menghafal Al-Quran hanya sekedar untuk, barakallahu fikum, sebagai alat untuk mengejar kedudukan dan posisi di muka bumi ini, amaliyahnya bertentangan mi'ah bimi'ah 100% dengan apa yang dihafalnya dari kitabullah. Faya ibadallah, hadis ini mengingatkan kita sebuah makna di dalam hidup, bahwa apa yang engkau inginkan dari keselamatan di dunia, kemuliaan dari sisi Allah padanya, juga apa yang engkau cita-citakan di sisinya untuk mendapatkan ganjaran yang besar dan punya kedudukan yang tinggi bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Camkan baik-baik hadis ini, barakallahu fikum. Di dalam hadis ini khabaron wa irsyadun min nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan datang masa dan zaman, kondisi orang yang hidup di zaman itu bagikan orang, kondisi zaman itu orang yang berpegang dengan agama Allah bagikan orang yang memegang bara api. Apa beritanya ya ibadallah? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada zaman itu yaqillul khairu wa yaqillu asbabal wa yaqillu asbabul khair. Kebaikan itu terkikis. Sebab-sebab menuju kebaikan itu sudah sulit, barakallahu fikum. Wa yakthuru syarru wa yakthuru asbabus syarr. Kejahatan itu bertambah banyak dan jalan-jalan menujunya menjamur ya ibadallah. Berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersamaan dengan informasi akan datang hari dan zaman bahwa kebaikan itu mengikis, kejahatan dan kejelekan itu membludak dan menjamur. Beliau juga menginformasikan kita dari hadis ini bahwa orang yang berjalan di atas kebaikan qalil, sangat-sangat minim dan sedikit. Bersamaan dengan sedikitnya, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis ini kondisi mereka yang sangat sedikit, tapi ujiannya sangat besar di dalam hidup mereka dapatkan. Sudah sedikit bersama kebenaran, sudah sedikit, barakallahu fikum, melalui pintu-pintu kebaikan dan kebajikan. Ternyata hidup orang-orang yang sedikit ini penuh dengan tantangan dan ujian, barakallahu fikum. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan ujian dan besar yang dialami hidup oleh orang-orang yang jumlahnya sedikit ini bagikan orang yang memegang bara api, kata beliau alaihi salatu wassalam. Faya Abdallah, karena besarnya permusuhan yang dia hadapi, karena banyaknya fitan yang dia harus jalan, yang harus dia hadapi, barakallahu fikum, al fitan rahimani wa rahimakumullah, iman terus mengikis, ujian terus bertambah, maka informasi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita menyadarinya, barakallahu fikum, di saat kita dimasukkan oleh Allah azza wa jalla dalam golongan dan jumlah yang sedikit, dengarkan irsyadun, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelahnya. Ibadallah, usi wa iyyakum bitaqwa. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, ibadallah. Selain hadis tersebut mengandung sebuah informasi yang besar, tentunya harapan kita Allahu azza wa jalla memasukkan kita ke dalam golongan qillah yang bangun dan membangun hidupnya, bergerak lahiriah dan batiniahnya di atas kebaikan dan pintu-pintu, barakallahu fikum, kebaikan, berharap kepada Allah azza wa jalla. Yang kedua, di dalam hadis ini ada irsyadun, sebuah bimbingan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bimbingan adalah agar kita memfokuskan hidup, mengokohkan hidup di atasnya, di atas orang-orang yang berjalan memegang teguh agamanya. Kita harus kokohkan dan kita harus mantapkan dan juga harus berhias dengan as-sabru, barakallahu fikum, kesabaran, rahimani wa rahimakumullah. Irsyadun minallahi azza wa jalla agar terus melakukan koreksian terhadap diri-diri kita yang sedang berjalan di atas, barakallahu fikum, kebenaran yang semakin mengikis, dan sebab-sebab kebaikan itu kemudian berkurang, barakallahu fikum. Kita harus tautin, mengokohkan, memantapkan diri kita di atasnya. Dan yang kedua, harus, barakallahu fikum, berhias. Di saat menjalankan suasana hidup yang berat ini, engkau harus banyak-banyak bersabar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan ketahuilah, sebagaimana disebutkan oleh a'immatus sunnah, bahwa besarnya ganjaran yang engkau harapkan, tingginya nilai hidup yang engkau akan cita-citakan dari sisi Allah azza wa jalla, itu adalah seukur dengan perjuangan dan pengorbanan yang engkau berikan, barakallahu fikum. Terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabidu ala dinihi kalqabidi alal jamri. Nilainya sangat besar yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ya ibadallah, sekarang kita berada pada masa yang masuk dalam kategori masa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tinggal sekarang, mampukah kita bersabar untuk bertahan di atas kebaikan itu, lalu kemudian membuka pintu-pintu dan sebab-sebab kebaikan itu terwujud. Kita harus berbuat, kita harus berjuang, dan kita harus berkorban sambil kita meminta bantuan dan pertolongan dari Allah azza wa jalla, Kalau engkau telah mewujudkan itu semua, fa'abshir biqaulillahi azza wa jalla walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan memudahkan, Allah akan menggampangkan orang-orang yang mau berbuat, orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang mau berkorban. Allahu azza wa jalla akan membukakan kemudahan baginya. Allah azza wa jalla akan membimbingkan jalan buatnya untuk kemudian gampang meraih ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan di dunia ini sebelum kebahagiaan yang hakiki di sisi Allahu azza wa jalla. Beratnya hidup di saat kita berpegang dengan agama Allahu azza wa jalla harus dijaga dengan ketaatan, harus dijaga dengan meninggalkan perbuatan ma'asi, harus dijaga bi'ila qatina ma'a rabbina, ketergantungan hidup kita dan hubungan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Aqimis salah. Subhanallah.